Mitra Bisnis, persaingan pemilihan presiden semakin seru dengan telah dilaksanakannya beberapa putaran debat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kita telah terhubung dengan presenter sekaligus pemerhati sosial, Olga Lydia. Mbak Olga, pasangan mana yang akan unggul menurut Anda dan apa alasannya? Kalau menurut saya sih saat ini kita akan melihat bagaimana kekuatan rakyat bisa ikut menentukan. Dan kalau kita lihat dalam ini aja ya, cara mendukung gitu. Cara mendukung itu banyak sekali sekarang orang-orang yang membeli merchandise, menyumbangkan ke nomor rekening sampai angkanya sampai puluhan miliar. Jadi kita bisa melihat kalau menurut saya bahwa Bapak Jokowi ini memang betul-betul datang dari rakyat. Bapak Jokowi bukan mewakili rakyat, tapi ya dia memang bagian dari rakyat yang mengerti apa yang rakyat alami. Kemudian kami juga merasa bahwa beliau itu bagian dari kami, akan memimpin kita gitu. Jadi sesuatu yang berbeda gitu. Saya yang menggembirakan buat saya adalah ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sudah melangkah ke arah yang lebih matang gitu. Kalau misalnya sejak reformasi kita bisa mengklaim bahwa kita negara paling demokratis di kawasan Asia Tenggara. Namun sebetulnya demokrasi kita kan masih muda gitu ya. Dalam arti kalau misalnya kampanye harus dibayar supaya datang, orang-orang harus dikasih kaos, mereka nggak mau beli sendiri. Kalau kita melihat saya perjalanan ke berbagai pelosok gitu di berbagai daerah, itu kaos yang dipakai oleh pendukung itu bentuknya beda-beda, warna-warni, sangat kreatif, gambarnya macam-macam. Macam itu karena dibikin oleh rakyat sendiri, kemudian didistribusikan saling, ya ini saya bikin kaos, siapa yang mau beli gitu ya. Atau mungkin ada orang juga yang secara sporadis bikinin buat entah karyawannya, entah buat teman-temannya gitu. Jadi ini satu gerakan rakyat sendiri gitu, jadi bukan dikomando dari satu pimpinan kemudian mendistribusikan dananya, mendistribusikan kaosnya, tapi nggak begitu gitu. Jadi saya sih cukup optimis bahwa ini merupakan suatu pertanda bahwa dukungan terhadap pasangan Jokowi JK itu sangat kuat. Saya baca di sebuah artikel, biaya untuk sekali debat menghabiskan sekitar 1 miliar rupiah. Menurut Mbak Olga, dengan biaya sebesar itu sudah cukup nggak membuat masyarakat aware terhadap pilihan mereka? Saya terus nggak tahu ya kalau masalah angkanya berapa. Cuman kalau menurut saya banyak sekali orang-orang juga yang setelah melihat debat itu jadi bisa lebih memahami visi dan misi dari pasangan tersebut, apakah masuk akal atau tidak, apakah teknikal atau bisa diaplikasikan atau tidak, apakah cukup mudah dilakukan atau masih butuh waktu yang panjang gitu. Dari situ kita bisa lihat dari pernyataan-pernyataan debat. Bagaimana penilaian Mbak Olga terhadap performance para capres dan cawapres dalam debat-debat yang sudah berlangsung? Saya melihat bahwa dari dua pasangan ini memiliki keunggulan sendiri-sendiri, bahwa satu tampilannya bisa lebih baik, meyakinkan gitu, tapi saya melihat dari Bapak Jokowi sendiri memiliki konsep-konsep yang aplikatif, yang kita bisa bayangkan bahwa itu akan mudah dilakukan, jauh lebih mudah dilakukan, kemudian juga karena pengalaman beliau, jadi beliau bisa lebih menguasai masalah, itu yang saya lihat. Demikian presenter sekaligus pemerhati sosial Olga Lydia, saya Kori Lumenta.